Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita berada di tanggal 30 Ramadan 6, dan ini adalah hari terakhir kita untuk tahun ini berpuasa. Semoga Allah SWT menerima apa yang kita lakukan dari puasa, dari yang mulai dari qiraat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua taufik untuk bisa terus istiqomah selepas kita dari Ramadan ini. Nah, barakallahu fikum. Dan melanjutkan kajian kita 6, yang mana kajian kita yaitu melanjutkan tentang pembahasan hukum membayar puasa bagi keluarga yang meninggal yang masih memiliki tanggungan puasa, bagian yang ketiga. Nah, sudah dua kali kita bahas hukum membayar puasa bagi keluarga yang meninggal yang mana keluarga tersebut masih memiliki tanggungan hutang puasa. Nah, dan sudah dibahas, dan juga nanti insya Allah sisa waktunya akan kita bahas pembahasan baru, yaitu tata cara membayar fidyah, yaitu membayar hutang puasa dalam bentuk makanan pengganti dari puasa. Nah, dan pada pembahasan yang lalu, yaitu pembahasan tentang hukum membayar puasa bagi keluarga yang meninggal yang masih memiliki tanggungan hutang puasa, bahwasanya telah disebutkan pendapat yang kuat, barang siapa yang tidak berpuasa, karena uzur syar'i seperti karena sakit atau karena safar atau yang semisalnya, kemudian uzur tersebut terus berlanjut sampai dia meninggal, maka tidak ada kewajiban untuk membayar hutang puasanya. Kemudian juga pembahasan yang kedua, 6, yaitu tentang barang siapa yang meninggal yang memiliki tanggungan puasa, namun dia memiliki tanggungan puasa tersebut karena perkara yang udzur syar'i seperti karena safar atau karena sakit. Barakallahu fikum. Kemudian udzur syar'i ini hilang, artinya dia sudah kembali dari safar atau sudah sembuh dari sakitnya. Lalu tidak segera membayar hutang puasanya, belum sempat membayar dia meninggal. Maka pendapat yang kuat adalah wajib bagi pendapat yang kuat adalah disyariatkan bagi walinya untuk membayar hutang puasanya. Untuk membayar hutang puasanya dalam bentuk berpuasa untuk membayar puasa yang meninggal tadi. Dan juga kalau nggak memungkinkan puasa, maka dibayar dalam bentuk memberikan makanan tapi dia. Itu pembahasan yang telah lewat. Juga pembahasan berikutnya tentang hutang puasa, yang dimaksud adalah hutang puasa wajib yang bersifat umum, bukan sebatas nadhar, namun juga bisa hutang puasa lainnya seperti puasa Ramadan, atau puasa kafaroh berhubungan badan siang Ramadan atau dihar dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya pembahasan juga tentang hukum wali dalam membayar puasa ini. Itu hukum wali membayar hutang puasa keluarganya yang meninggal yang masih memiliki tanggungan puasa. Nah, karena disebutkan di hadis, "Nam manata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa, maka walinya berpuasa untuk membayar hutang orang yang meninggal tadi. Nah, apa hukumnya? Pendapat yang kuat adalah mustahab, tidak wajib. Wali mustahab untuk membayar hutang puasa keluarga yang meninggal tadi. Hukumnya tidak wajib. Nah, barakallahu fikum, bahkan ada yang mengatakan ini ijma'. Nah, barakallahu fik. Nah, berikutnya kemudian tentang siapa wali yang dimaksud. Nah, barakallahu fikum, juga telah disebutkan pendapat yang kuat antaranya dari perkataan Syekh Uthaimin rahimahullah dalam Syarh Mu'ti' beliau. Wali yang dimaksud adalah ahlul waris. Dalam mereka ahlul waris. Nah, dan juga dalam pembahasan yang telah lewat, boleh enggak hutang puasa ini dibagi-bagi oleh para wali? Misalkan si mayit yang memiliki tanggungan puasa memiliki hutang puasa 30 hari. Boleh enggak dibagi kepada 10 wali? Berarti masing-masing berpuasa 3 hari, 3 hari sehingga jumlahnya menjadi 30 hari misalnya. Nah, atau walinya jumlahnya 30, masing-masing berpuasa 1 hari. Boleh enggak? Nah, jawabannya sudah dibahas yaitu boleh. Boleh dibagi-bagi sesama para wali. Nah, selagi puasa tersebut puasa yang tidak disyaratkan adanya tatabu, tidak disyaratkan adanya berturut-turut. Kalau hutang puasa yang berturut-turut seperti membayar hutang puasa atau membayar puasa apa itu menjami Ramadan, orang yang berhubungan badan di siang Ramadan atau dihar, itu disyaratkan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, maka harus jadi satu orang supaya berturut-turut. Kalau puasa hutang puasa Ramadan atau puasa kafarah, maka boleh dibagi kepada sesama ahli waris. Wali, ya, wali dimaksud adalah ahli waris. Nah, barakallahu'alaikum. Pembahasan baru sore ini yaitu hal yajuzu lil ajnabi an yanuba fi siyami am yakunu khasan bil wali. Boleh enggak bagi orang lain yang dia itu bukan wali, bukan ahli waris, untuk ikut menggantikan membayar puasa? Nah, untuk menggantikan wali dalam membayar puasa, apakah ini khusus kepada wali atau boleh juga kepada orang yang dia itu bukan wali? Nah, artinya apakah membayar puasa ini hanya khusus bagi ahlul waris yang disebut wali, ataukah boleh pihak lain menggantikan posisi wali? Karena bisa jadi wali nggak ada yang mau, misalkan. Nah, terus ada pihak lain yang menderma, biar saya yang bayar hutangnya, berpuasa atasnya untuk membayar hutang puasanya. Nah, boleh enggak? Nah, di sini ada, nah, ada tiga pendapat. Ya, barakallahu fikum. Pendapat pertama mengatakan yakunu khasan bil wali. Puasa ini khusus hanya disyaratkan bagi wali, bagi ahli warisnya. Nah, dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahutaala. Nah, kenapa? Li'anna al-asla adamun niyabati fil ibadatil badaniyati. Karena secara asal adalah tidak ada mengganti dalam perkara ibadah yang bersifat badan. Nah, ibadah yang bersifat badan seperti puasa, sholat. Nah, bukan ibadah yang bersifat harta. Kalau harta mungkin seperti yang bersifat harta, yang sedekah dan yang semisalnya disebut harta. Wala wali anaha adat li anaha ibadatun la tadkhul niyabatu fil hayati. Kenapa? Karena perkara tersebut adalah perkara ibadah yang tidak bisa digantikan oleh orang lain ketika orang itu hidup. Simpulan, ketika hidupnya itu wajib untuk berpuasa, wajib untuk sholat. Tidak bisa dia mewakilkan kewajiban saya kepada orang lain. Silakan kamu sholat untuk saya, untuk menunaikan kewajiban sholat saya atau puasa, itu enggak boleh. Tapi masing-masing harus menunaikan sendiri. Nah, kalau fakadzalika fil mauti illa ma warada fihi dalil. Demikian juga dalam perkara orang itu sudah meninggal, itu tidak bisa diganti maksudnya. Kecuali dalam perkara yang datang padanya dalil. Kecuali dalam perkara yang datang padanya dalil. Nah, fayaktasiru ala ma warada fihi, maka hanya membatasi pada perkara yang datang padanya dalil. Wa yaqbal baqi alal asl. Dan sisanya tetap dalam hukum asal, itu tidak boleh digantikan. Nah, satu lagi kok. Nah, di dalil seperti dalil yang kita baca pada pertemuan awal-awal, yaitu seorang yang cerita tentang ibunya meninggal memiliki hutang puasa, boleh enggak menggantikan puasanya, membayarnya? Rasulullah mengatakan boleh. Itu di antara dalilnya itu. Nah, pendapat kedua, ya juzu lil ajnabi idza adinal wali wa huwa marwiun an Ahmad. Boleh bagi orang lain yang bukan ahlul waris untuk membayar hutang puasa ini jika walinya, jika ahlul warisnya mengizinkan. Jika mengizinkan. Dan ini termasuk riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah. Pendapat ketiga, ya juzu lil ajnabi bi idnil wali au bidunihi wa huwa sahih min madhhab Hanabilah. Nah, boleh bagi orang lain untuk membayar hutang puasa si mayit tadi, baik dengan izin wali ataupun tanpa izinnya. Nah, pendapat ketiga ini berarti boleh, baik dengan izin wali ataupun tanpa izin wali. Wa huwa sahih min madhhabil Hanabilah, dan ini pendapat yang kuat dari madhab ulama Hambali. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa huwa dhahiru sani'ul Bukhari, dan ini zahir apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Wa bihi jazama Abu Thayyib At-Tabari, dan pendapat ini dikuatkan oleh Abu Thayyib At-Tabari. Naam. Qultu. Nah, barakallahu'alaikum. Iya, cukup. Kami sudah sampai situ. Naam. Jadi ada tiga pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan khusus bagi wali. Pendapat kedua boleh bagi selain wali jika mendapat izin dari wali. Pendapat ketiga boleh bagi orang lain baik dengan izin wali ataupun tanpa seizin wali. Nah, dan pendapat ketiga ini termasuk pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya hadis yang kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pertama dan kedua. Disebutkan dalam hadis, fa'idinullahi ahaqqu an yuqdha. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Fasyabaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bidain wa dain. Rasulullah menyamakan hutang dengan hutang. Naam. Wa dain la yahtasu bi qada'ihil qarib. Dan membayar hutang itu tidak khusus dilakukan oleh kerabatnya saja. Fasawmu mithluhu. Demikian juga dalam masalah puasa. Nah, yaitu dalam hadis yang lalu ya, kalau antum ingat, itu disebutkan apa? Puasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengatakan ibuku meninggal dalam keadaan masih memiliki tanggungan hutang puasa sebulan. Apakah aku boleh membayar puasa hutang puasanya? Maka Rasulullah berkata, laukana ala umika dainun. Andaikan ibumu memiliki tanggungan hutang, akunta qadhiyahu anha. Bukankah engkau akan menunaikan hutang tersebut? Qala na'am. Iya, aku akan menunaikan. Hutang apa maksudnya? Hutang uang. Ya, kalau ibumu meninggal memiliki hutang uang, hutang harta, apakah engkau akan menunaikan hutang hartanya? Iya, kata laki-laki tersebut. Qala fa dinullahi ahqu an yuqdha. Maka Rasulullah berkata, beliau berkata, nah kalau begitu hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Nah, di sini hadis ini menyamakan hutang dengan hutang. Kita apa? Hutang harta sebagaimana hutang harta dibayar, maka hutang kepada Allah juga dibayar, bahkan lebih berhak untuk dibayar. Nah, itu maksudnya. Nah, di sini Syekhul Islam menguatkan pendapat yang ketiga. Kenapa? Karena beliau menyamakan, Rasulullah SAW di hadis tersebut menyamakan hutang dengan hutang, yaitu hutang tadi, hutang harta dengan hutang kepada Allah, sama-sama harus dibayar. Sebagaimana hutang kepada manusia boleh dibayar oleh orang lain yang bukan kerabatnya, dan orang yang berhutang itu bebas dari tanggungan hutangnya. Demikian juga hutang puasa, ya kan? Si fulan meninggal, ahlul warisnya tidak punya harta untuk membayar hutangnya. Ya, lalu orang lain berderma, sudah hutangnya berapa? Saya bayar. Hutangnya 5 juta, nih, saya yang bayar. Nah, itu mayat tersebut bebas dari tanggungan hutang karena sudah ada yang bayar. Nah, itu ya. Nah, sebagaimana hutang harta tadi bisa dilunasi oleh orang lain yang bukan ahli warisnya, yang bukan keluarganya, kerabatnya, maka demikian juga dalam perkara hutang puasa juga boleh. Nah, itu. Kalau fasawmu mithluhu, maka puasa juga semisal itu. Itu membayar hutang puasa juga seperti membayar hutang harta. Fadzikrul wali fil hadis likaunihil gharib. Penyebutan wali dalam hadis tadi, penyebutan yang membayar adalah walinya, adalah keluarga ahlul warisnya, adalah dari sisi keumuman, kebiasaan, golib, keumuman kebiasaan. Yaitu apa? Biasanya kalau orang itu punya hutang, biasanya kalau orang itu punya hutang yang bayar siapa? Keluarganya, ahli warisnya. Kan gitu, baik hutangnya harta ataupun hutang puasa. Wa'idun al-qiyas. Juga yang menjadi dalil adalah qiyas. Mengkiaskan. Sebagaimana ini boleh, dalam perkalian juga boleh. Fakama anahu yajusul hajj anil ajnabi fakada huna. Ini qiyasnya di sini. Sebagaimana orang lain itu boleh menghajikan orang lain, maka di sini juga boleh. Orang yang bukan keluarganya menghajikan orang lain, boleh enggak? Jawabannya boleh. Dengan syarat orang yang menghajikan ini sudah pernah haji. Gitu kan? Orang sudah pernah haji, diminta orang lain, tolong hajikan orang tua saya. Belum sempat haji, dalam keadaan dia punya keinginan untuk haji namun keburu meninggal. Maka boleh menyuruh orang lain dibayar, nah, untuk menghajikan orang yang meninggal tadi, kan itu. Nah, itu dalam perkara haji sah, dalam perkara bayar hutang sah, demikian juga dalam perkara ini sah. Nah, maka insya Allah pendapat yang keempat, pendapat ketiga, boleh bagi selain wali untuk mempuasakan puasa orang lain yang keluarga yang meninggal yang masih memiliki tanggungan hutang tadi. Nah, barakallahu fikum. Masalah berikutnya tentang, nah, tidak boleh seorang berpuasa untuk menunaikan kewajiban puasa orang lain ketika orang lain itu masih hidup. Jadi ya. Nah, kalau Ibnu Hasyim berkata, wa ijma'u annahu la yasumu ahadun an insanin hayyin. Para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh bagi seorang pun untuk berpuasa untuk orang yang masih hidup. Maksudnya untuk berpuasa dalam rangka menunaikan kewajiban orang lain yang masih hidup. Nah, assalamualaikum. Yang kita bahas tadi siapa? Orang yang meninggal yang memiliki tanggungan hutang puasa. Kalau masih hidup tidak boleh. Nah, kalau Imam Nawawi rahimahullah, kalau ashabuna wa ghairuhum la yusamu an ahadin fi hayatihi bila khilaf. Berkata sahabat-sahabat kami dan selain mereka. Nah, maksud sahabat Imam Nawawi yaitu ulama yang bermadhab Syafi'i. Tidak boleh berpuasa untuk membayar utang puasa orang lain ketika dia masih hidup tanpa ada perselisihan. 6. Sawa'un kana ajizan aw qadiran. Baik orang lain itu orang yang tidak mampu berpuasa seperti orang yang tua renta, ya, atau qadiran orang yang mampu. Atau orang yang mampu. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu ya pembahasan tentang hukum membayar puasa bagi keluarga yang meninggal masih memiliki tanggungan puasa. Itu ringkasnya, meskipun masih ada satu dua pembahasan, tapi kita cukupkan sampai di situ. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan tata cara membayar fidyah, yaitu memberikan makanan sebagai pengganti dari berpuasa. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini ada beberapa pembahasan atau penjelasan, ya. Yang tadi masih terlewat satu, ya. Termasuk penting terlewat satu dari perkataan Syaikh Utsaimin, pembahasan yang sebelumnya. Dan Syaikh Utsaimin disebutkan hal yasihu istijaru man yasumu anhu. Bolehkah hal apakah sahih ataukah dibolehkan menyewa orang lain untuk berpuasa untuk membayar hutang orang yang meninggal tadi? Nah, apakah boleh? Dulu kita pernah membaca pendapat Ibnu Hasyim rahimahullah tentang bolehnya kalau ahlul waris, kalau wali ini tidak ada yang mau berpuasa, kata Ibnu Hasyim apa? Harus mengeluarkan uang dari warisannya sebelum dibagi untuk membayar orang lain berpuasa untuk membayar utang puasanya. Ingat kan? Nah, itu pendapat Ibnu Hasyim waktu itu. Dan pendapat lain kita baca di sini, pendapat Syaikh Utsaimin rahimahullah mengatakan la yas hal yasihu istijaru man yasumu anhu. Nah, bisa rumumti di halaman 83 dari jilid 3 yang saya pegang. Kata beliau, la yasihu dzalik, tidak sah. Hal itu tidak sah. Li anna masail qurb la yasihu istijaru 'alaiha. Kenapa? Karena dalam perkara qurb, dalam perkara beribadah kepada Allah, tidak sah menyewa orang lain. Nah, tidak sah menyewa orang lain. Kenapa ini disampaikan? Khawatirnya nanti ada salah paham yang menguatkan pendapat Ibnu Hasyim yang pernah kita baca dahulu. Dan ini insyaallah pendapat yang kuat, yaitu apa? Tidak dengan menyewa orang lain. Nah, karena dalam perkara ibadah tidak dengan menyewa, membayar. Barakallahu'alaikum. Nah, sekarang pembahasan kita tentang cara membayar hutang puasa dalam bentuk makanan, ya. Cara membayar puasa dalam bentuk makanan. Nah, bagaimana caranya untuk lebih meringkas pembahasan sesuai dengan judul, cara membayar. Maka bagaimana caranya? Nah, caranya disebutkan oleh para ulama ada dua. Ada dua, yaitu bisa dengan memberikan bahan pokok makanan seperti beras, kurma, gandum dan semisalnya. Nah, dengan ukuran yang nanti mau kita sebutkan. Cara yang kedua dengan mengundang mereka untuk makan. Makan. Nah, itu cara yang keduanya. Kita baca 6 fatwa ulama dalam perkara ini. Kita baca fatwa Syekh Husaimin dan juga Syekh Bin Baz, demikian juga Syekh Fauzan. 6 rahimahumullah jami'an. Nah, Syekh Fauzan juga hafizahullah. Kita baca awali dengan membaca fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, dalam majmu' fatwa beliau, majmu' fatwa Warasail, jilid 19. Jilid 19, halaman 110. Ya. Di situ su'ila fadilatu Syekh rahimahullah rajulun maridun maradan la yurja bur'uhu wa la yastati'u shaum. Fahamal hukmu? Beliau ditanya tentang seorang yang sakit, sakit yang tidak diharapkan lekas sembuh, tidak diharapkan bisa mudah sembuh. Nah, artinya sakit yang terus-menerus, seperti sakit diabetes kronis atau ginjal kronis dan yang semisalnya. Walaistati usaum, tidak bisa untuk puasa. Nah, faman hukmu? Bagaimana hukumnya? Afuna jazakumullahu anna wa anil muslimin kulal khair. Fa'ajabah fadilatuhu biqalihi, beliau menjawab, nam al-maridu maradan la yurja zawaluhu la yalzamuhu as-shaum. Orang sakit yang sakitnya tersebut tidak diharapkan sembuh, yaitu sakit yang terus-menerus. Maka orang ini tidak wajib untuk berpuasa, li'anahu ajiz, karena dia itu tidak mampu. Walakinna yalzamuhu badalan an-shaum an yut'ima an kulli yawm miskinan. Namun dia wajibnya dia adalah pengganti dari puasa. Wajibnya adalah melakukan pengganti dari puasa. Melakukan pengganti dari puasa. Apa itu? An yut'ima kulla yawmin miskinan. Memberi makan satu orang fakir miskin setiap hari. Nah, satu hari yang ditinggalkan, ngasih makan seorang miskin. Hada idza kana aqilan baligon. Ini kalau orang ini orang yang berakil dan balig. Itu kalau orang yang memiliki hutang puasa ini adalah mukallaf, yaitu orang yang akil, berakal dan balig. Kalau yang punya hutang puasa anak kecil yang belum balig, maka enggak ada kewajiban untuk dibayar. Nah, yang belum balig. Maksudnya kalau dia itu sudah mukallaf, ya, balig akil. Islam balig dan berakal, mukallaf. Walil it'ami kaifiyatan, dan cara memberi makannya dan cara memberi makanan tersebut ada dua macam. Ini yang jadi syahid pembahasan kita. Cara memberi fidyahnya ada dua macam. Kafiyatul ula, cara yang pertama. An yasna atau aman hidaan au isya'an. Godaan au isya'an. Yang pertama adalah seorang membuat makanan. Orang ini membuat makanan. Makan siang atau makan sore. Itu makanan yang dalam bentuk masakan maksudnya. Godaan dan masakan ini makanan dalam bentuk masakan yang disuguhkan untuk makan siang atau makan sore. Fumayat au ilaihil masakin biqadril ayam, lalu memanggil orang-orang miskin biqadril ayam sesuai dengan hari-hari yang alati alaihi, sebagaimana hari-hari yang dia tidak berpuasa padanya, yang memiliki tanggungan puasa. Kalau dia memiliki tanggungan puasa 10 hari misalkan, maka memanggil 10 orang fakir miskin. Itu. Kama kana Anas ibn Malik radhiyallahu an yaf'alu dzalik hina kabira. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau tua. Nah, ketika beliau sudah usia tua, tidak mampu untuk berpuasa. Nah, sebutan dalam hadis Bukhari, ya. Barakallahu fikum. kafiatu tsaniya, cara yang kedua. An yuwazzi'a hubban habban min hurri. Yang cara yang kedua yaitu dengan membagikan biji dari bur, dari gandum atau arus atau dari beras. Wa miqdaru hadzal it'am, dan tak ukuran makanan ini muddun minal buri atau minal arus, yaitu satu mud dari bur, dari gandum atau dari nasi. Nah, satu mud dari bur atau dari nasi. Wal mud yu'tabar bi sha'in Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa rub'us sha', dan satu mud kalau disamakan kepada mudnya kepada sha' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ada seperempat sha'. Kalau disamakan ke situ, satu mud itu ada adalah seperempat sha'. Jadi kalau satu sha' ada empat mud, satu sha' ada berapa mud? Ada empat mud, satu sha'. Wajibnya berapa ini? Satu mud. Kalau dalam bentuk bur, gandum atau dalam bentuk nasi. Nah, kalau dalam bentuk yang lain, kalau dalam bentuk beras, bukan nasi. Kalau dalam bentuk beras dan dalam bentuk gandum, maka satu mud. Satu mud ini seperempat sha', gitu ya. Nah, satu sha', nanti ada penjelasan tentang satu sha'. Lajan ada Imam Syekh Bimba, Syekh Fauzan mengatakan 3 kilo kurang lebihnya. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan satu sha' itu 2 kilo 40 gram. 2 kilo 040 gram. Itu. Nah, itu satu sha'. Nah, kalau satu mud berarti dibagi 4. Kalau tadi dibilang satu sha'nya 3 kilo, dibagi 4-nya berapa? 75. Iya kan? 75 kan, berarti 7-an setengah. Kalau menurut pendapat Syekh Fahimin yang mengatakan satu sha' itu 2 kilo 0,40 gram, berarti setengah kilo lebih sedikit. Kan itu? Setengah kilo lebih sedikit. Itu kalau satu mud. Tapi yang mud ini untuk ukuran bur dan arus. Kalau saya menjelaskan di sarung muntinya, kalau bukan bur dan arus, kalau bukan gandum dan nasi, maka menjadi setengah sha'. Kalau dari sya'ir, dari tamer, dari akid, ya kalau dari dalam bentuk jawawut, dalam bentuk kurma, atau dalam bentuk keju, maka itu setengah sha'. Setengah sha' berarti berapa setengah sha'? Yaitu, kalau satu sha'nya 3 kilo, berarti satu setengah kilo ya. Nah, kalau fatwa Nasir Da'imah atau Syekh Bimbas mengatakan, baik gandum ataupun nasi semuanya setengah sha'. Setengah sha', berarti apa? Satu setengah kilo. Nah, sekarang yang kita bahas dahulu yaitu ucapan siapa? Syekh Muhammad bin pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ini ya, yang paling ringan dulu kita baca pendapatnya. Nah, kita ulang. Yang kedua, an yuwazzi'a habban min burin aw arusin wa miqdaru hadzal it'am muddun min burin minal buri aw minal arusi, yaitu membagikan biji yang masih biji, masih belum, maksudnya masih mentah, dari gandum ataupun dari beras, dan ukurannya adalah satu mud dalam bentuk gandum, dalam bentuk beras. Wal mud yu'tabar bi muddi sha'i Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa rub'us sha'i, dan satu mud yang dimaksud adalah satu mud yaitu seperempat sha' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sha'un Nabi sallallahu alaihi wasallam yablughu kilawain wa arba'in hiraman, dan satu sha' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai 2 kilo 40 gram. Nah, fayakunu muddu nisfa kilo wa asharati fayakunul mud nisfa kilo wa asharati kiroman, maka satu mud menjadi setengah kilo 10 gram. Ya, kenapa? Karena 2 kilo dibagi 4, jadi berapa? Setengah kilo 10 gram. 10 gramnya dari yang 40 tadi dibagi 4. 2 kilo 40 gram dibagi 4. 510 gram jadinya. Ya, jadi 500 setengah kilo tambah 10 kan? 0,10 gram. Ya, berarti 510 gram jadinya. Nah, maksan tuh. Fayut'imul insanu hadal qadri fayut'imul insan fayut'imul insana hadal qadra min al-arus au min al-bur. Maka seorang memberi makan orang lain dengan batasan ini, dengan ukuran ini, yaitu dari nasi atau dari gandum. Wa ij'alu ma'ahu lahman yu'addimuhu, dan memberikan juga ada padanya daging untuk jadi lauk pauk. Ada daging lahman, wa ij'aluhu, menjadikan di situ ada apa? Lahman, daging untuk yu'addimuhu sebagai lauk pauknya. Nah, ini kata beliau ya di Majmu' Fathawa Rasail. Nah, barakallahu fikum. Dan juga kata beliau terulang di apa? Bukan ada masuk atau rasa di tempat lainnya juga ada. Nah, sebutkan. Sekarang kita baca fatwa Syekh Bin Baz rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Syekh Bin Baz ketika ditanya tentang pertanyaannya kurang lebih sama dengan yang diberikan kepada Syekh Uthaimin. Kata beliau, beliau menjawab, "Idza kana al-maradu la yurja bur'uhu bi taqdiril atiba'il arifin fa innahu yujzika an kulli yawmin it'amu miskin nisfa sha'in." Apabila orang yang sakit itu orang yang tidak diharapkan sembuh, yaitu sulit untuk sembuh, sakit berat, kronis. Bi taqdiril atiba'il arifin, dari pernyataan para dokter. Nah, fa innahu yujzika an kulli yawmin it'amu miskin, maka sah. Nah, sah memberikan makan seorang miskin setiap hari nisfa sha'in dengan ukuran setengah sha'. Dan berarti ukurannya berapa? Setengah sha'. Minat tamri awil arusi, baik dalam bentuk kurma atau dalam bentuk beras. Ya, awil hinto atau dalam bentuk hinto, yaitu bibijian. Aw ghairiha, dan yang semisalnya min qutil balad, dari bahan pokok makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Nah, wadalika miqdaru kilo wanis takriban, dan ukurannya sekitar sekilo setengah. Sekitar sekilo setengah. Wala tuji'u nuqud, dan tidak sah memberikannya dalam bentuk uang. Balil wajibu ikhraju ta'am qabla siyam au ba'da siyam. Maka wajibnya adalah mengeluarkan dalam bentuk makanan. Dalam bentuk makanan, baik makanan yang tadi dimasak atau bahan mentah ya. Berapa andainya ukurannya menurut Syekh Fauzan? Yaitu bentuknya setengah, dalam bentuk setengah kilo, baik dalam bentuk beras ataupun dalam bentuk kurma ataupun dalam bentuk biji yang lain. Nah, wadzalika miqdaru kilo wanis takriban, yaitu sekitar 1,5 kilo. Wala tujzi'un nuqud, tidak sah dalam bentuk uang. Balil wajib ikhraju ta'am qabla siyam au ba'da siyam, bahkan wajibnya adalah mengeluarkan dalam bentuk makanan sebelum puasa atau sudah puasa. Nah, maksudnya misalkan seorang itu mau puasa di hari ke-29, boleh dia bayarnya di hari ke-29 itu dia bayar, atau di hari 30-nya untuk bayar yang hari kemarin. Itu ya. Nah, baik, dia itu puasanya belum selesai, di hari itu dia punya kewajiban puasa di hari 29. Belum selesai kan? Tapi dia langsung keluarkan untuk masih makan. Atau bayarnya besok, tanggal 30-nya untuk bayar yang kemarin. Itu boleh. Nah, wayak fi an yadfa'an yadfa'a dzalika ila miskin wahid, dan boleh juga, dan boleh cukup memberikannya kepada satu orang miskin. Misalnya dia punya tanggungan 10 hari, diberikan ke satu orang miskin sejumlah 1,5 kilo dikali 10 tadi. Nah, itu cukup boleh. Nah, au akthar, atau lebih dari seorang miskin. Sawa'un kana dzalika qabla siyam au ba'da siyam, baik itu dilakukan sebelum puasa atau setelah puasa. Baik puasa selesai ataupun belum. Nah, itu ya. Sampai akhir perkataan beliau. Berarti apa? Apa yang jadi nisyahid di sini? Yaitu bahwasanya jumlah ukurannya adalah setengah sok. Setengah sok itu, kalau ngikut yang satu soknya 3 kilo, berarti 1,5 kilo. Kalau ngikut yang satu soknya berapa? 2 kilo, seperti saya usahin, berarti bayarnya berapa? 1 kilo lebih sedikit. Gitu ya. Nah, dan saya usahin juga mengatakan setengah sok. Tapi setengah sok ini untuk apa? Untuk kurma, untuk sair, sama untuk akid. Adapun untuk bur, untuk kom, kata beliau, ikutnya satu mud, dan iya, seperempat sok. Dan beliau menyamakan arus ini sama dengan arus nasi sama dengan gandum, beliau menyamakan. Ya, itu disilahkan secara mutlak begitu. Nah. Jadi kesimpulannya bahwa membayar bantalan untuk makanan atau fidyah ini setengah sok, kesimpulannya gitu. Kecuali kalau bentuknya gandum atau bentuknya nasi, ada yang mengatakan seperempat sok. Namun untuk lajar dari imam seperti dan juga Syekh Bin Bas Tasafus yang mengatakan tetap setengah sok, meskipun dalam bentuk nasi, meskipun dalam bentuk beras, meskipun dalam bentuk beras tetap setengah sok. Nah, kita baca Syekh Fauzan. Nah, dalam Muntaqa min Fatwa Syekh Fauzan ya, jilid 3 halaman 140. Beliau berkata dalam menjawab pertanyaan, "Amma idza kana al-maradu mustamiran musminan la yurja bur'uhu fa innahu yata'ayyanu 'alaihi al-it'am." Adapun kalau sakitnya sakit yang terus-menerus, yang berat, yang tidak diharapkan sembuh, maka wajib untuk memberi makan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa'alal ladzina yatakunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu, maka dia memberikan fidyah, memberi makan seorang miskin. Nah, barakallahu'alaikum. Wa minhumul maridhu aladhi maraduhu miskin. Dan juga termasuk orang sakit yang sakitnya berat. Wal it'amu layakunu bin nukud. Dan memberi makan di sini bukan dalam bentuk uang. Dan bukan dalam bentuk, nih saya kasih uang senilai setengah sok, silakan beli sendiri, bukan itu. Nah, seperti zakat fitrah kan berarti ya, bukan dalam bentuk uang. Nah, wa inna ma yakunu it'am bidab'i ta'am. Namun dia itu dalam bentuk makanan. Bidab'i ta'am alladhi huwa qutul balad, yaitu membayarkan dalam bentuk makanan yang mana dia itu termasuk, yang mana dia itu adalah bahan makanan pokok di negeri tersebut. Bahan makanan pokok kita apa? Beras. Nah, kalau di Arab bisa kurma, bisa sair dan seterusnya. Bi an tadfa'an kulli yawmin nisfa sha'in min qutil baladil mu'tad, yaitu dengan membayarkan setiap hari yang tidak dia berpuasa ya, setiap hari yang ditinggalkan, hari yang dia utang puasa, membayar apa? Setengah sha', nisfa sha'. Jelas kan? Nisfa sha'. Min qutil baladil mu'tad, dari makanan pokok kebiasaan negeri tersebut. Wa nisfu sha'i yablughu kilo wa nisf takriban. Dan setengah sha' itu mencapai 1,5 kilo. Mencapai sekitar 1,5 kilo kata beliau. Sama enggak dengan pendapat Ibnu Baz? Sama kan? Nah, fa'alaika an tadfa ta'aman min qutil balad bihadal miqdar, maka wajib bagimu untuk membayar dalam bentuk makanan dari makanan negerimu dengan batasan ini, yaitu apa? Setengah sha'. Alladzi dzakarna an kulli yawm. Nah, wala tudfa bi nuqud, wala tidak dibayar dalam bentuk uang, li anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yataqunahu fidyatu ta'amu miskin, dan bagi orang yang mampu maka ia memberikan fidyah, memberi makan seorang fakir miskin. Nasu ala ta'am, ayat ini menyebutkan nas dalam bentuk makanan. Itu perkataan dia. Nah, barakallahu fikum. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya cara membayar makanan yaitu pertama dengan membuatkan makanan, ya. Kedua dengan cara apa? Membayar dalam bentuk mentah. Kalau membayar dalam bentuk mentah, kalau kita melihat pendapat Syekh Utsaimin mengatakan apa? Dibayar dalam setengah sok kalau bentuknya kurma, sair atau akid. Dijelaskan secara umum. Kalau dibayar dalam bentuk gandum dan beras, maka dibayarnya dalam bentuk satu mud seperempat sok. Kalau beliau menguatkan satu sok itu 2 kilo 40 gram, maka seperempat sok berapa kalau beras? 510 gram. Nah, barakallahu fikum itu ya. Kalau lajnah da'imah Syekh Fauzan, Syekh Bin Baz mengatakan apa? Setengah sok. Setengah sok meskipun ini dalam bentuk beras. Berarti berapa? 1,5 kilo kalau satu soknya 3 kilo. Dan Syekh Bin Baz, lajnah da'imah Syekh Fauzan itu menguatkan satu sok 3 kilo. Sehingga dikeluarkan fidyahnya dalam bentuk 1,5 kilo beras. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua itu dalam bentuk membagikan makanan yang sudah matang. Nah, membagikan makanan dalam bentuk yang sudah matang ya. Nah, kita tambah sedikit lagi tentang masalah ini, membeli lauk pauk. tentang masalah apa? Memberi lauk pauk. Untuk masalah memberikan dalam bentuk, sebelum itu tadi disebutkan Syekh Fauzan mengatakan tidak dalam bentuk uang ya. Dalam perkara tersebut ada perselisihan ulama, apakah boleh diberikan dalam bentuk uang. Nah, pendapat pertama mengatakan la tujzi'u, tidak sah. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Abi Thawr, Ibnu Mundhir, dan termasuk riwayat dari Imam Ahmad. Kenapa? Karena dalil-dalil menyebutkan penyebutan makanan dalam perkara memberi makan tadi, fidyah tadi. Adapun pendapat yang kedua mengatakan tujzi'ul qimah, boleh dalam bentuk uang. Dan ini pendapat Auza'i dan pendapat ulama ra'yi. Dan termasuk salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, barakallahu'alaikum, pendapat yang kuat misalnya pendapat pertama itu pendapat tidak sah dalam bentuk uang, namun dalam bentuk makanan. Nah, berikutnya tentang apakah harus disertakan dengan lauk pauk. Nah, gitu ya. Tadi kan sempat disebutkan Syekh Utsaimin, boleh engkau memberikan memasak-masakan atau memberikan makanan dan diberikan padanya dagingan gitu. Nah, barakallahu fikum. Dalam perkara ini apakah mesti ada lauk pauk? Hal yalzamuhu ma'al it'am idyamun? Nah, dalam bahasa Arab itu hal yalzamuhu ma'al it'am idyamun, apakah dalam memberikan makanan mesti ada lauk pauknya? Nah, maka dalam perkara ini ada empat pendapat. Nah, empat pendapat. Pendapat pertama mengatakan la yalzamuhul idam bal yustahab, tidak mesti diberikan lauk pauk, bahkan itu hukumnya mustahab. Hukumnya apa? Mustahab. Tidak mesti diberikan lauk pauk, namun hukumnya mustahab. Wa huwa qaul jumhur, dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Dalilnya apa? Qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, min ausati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Nah, wa idha'tahu habban bila idam faqad at'amahu. Kalau engkau memberikan dalam bentuk biji, itu yang belum dimasak ya, bijian. Bila idam tanpa memberikan lauk pauk, faqad at'amahu, maka engkau telah memberikan makanan. Artinya telah sah dikatakan sebagai memberikan makanan. Nah. Al-qaulu tsani, pendapat kedua, yajibul idam in at'amahum khubza sa'irin aw dhuratin. Wajib bersama dengan lauk pauk kalau engkau memberikannya dalam bentuk khubz, khubz sa'ir atau khubz dhurra. Yaitu dalam bentuk roti sa'ir atau roti yang dari dhurra. Nah, dari sa'ir atau dari gandum. Nah, kalau kita makan roti enggak pakai lauk pauk kan di Indonesia, makanya pakai selai atau susu atau coklat ya. Kalau di Arab, roti itu pakai lauk pauk. Karena makan pagi pakai roti, makan sore roti, malam itu atau sore. Kalau siang biasanya nasi. Ini pengalaman kami waktu dulu di sana di Yaman. Pagi makan roti. Nanti sama apa? Sama fasulia. Fasulia itu semacam dari kacangan. Kacang yang direbus, dikasih tomat, dikasih bawang, kasih kalau mau pedas kasih cabai. Nanti rotinya disobek, di apa namanya? Dicowelkan. Apa bahasa Indonesia yang dicowelkan? Ya begitulah. Ya. Lah itu. Kalau yang maunya pakai telur, pakai telur. Telurnya dibikin kayak itu, kayak apa? Tumisan jadinya. Kayak itu telur atau ikan. Sebenarnya apa? Roti itu jadi semacam sendok. Disobek pakai tangan, terus dicowelkan ke kacang atau ke ikan atau ke telur. Nah, itu yang dikatakan idam itu. Jadi ada roti, ada idam. Apa idamnya? Bisa berupa kacang-kacangan, bisa berupa ikan, bisa berupa telur. Yang itu dikasih bumbu, ada bawang, ada cabai atau misalnya. Itu ya idam. Nah, ini di sini dikatakan apa kedua mengatakan wajib diberi idam. Apa idam tadi? Bisa kacang, bisa telur, bisa ikan kan? Kalau dia memberikan makan dalam bentuk roti. Roti itu berarti yang sudah diolah jadi roti ya. Rotinya enggak seperti roti kita yang besar empuk. Rotinya itu kayak piring. Bentuknya piring bulat, tipis. Kayak roti tawar. Tawar kan kalau roti tawar apa itu? Empuk ya. Kalau ini enggak kasar rotinya. Hampir mirip dengan roti Maryam. Tempatnya lebih masih empuk pertama. Kalau itu rotinya agak keras lagi. Ya kadang empuk juga kalau masih baru. Ya tapi bentuknya seperti roti Maryam kurang lebih. Ya, itu rotinya. Nah ini apa pendapat kedua? Ya roti di sana mungkin beda-beda tergantung. Pas roti kami yang kami makan aja seperti itu. Yang seperti piring tadi. Bulat. Pendapat kedua mengatakan yajibul idam in at'amahum khubza sya'irin aw dhuratin. Wajib diberi lauk pauk kalau memberi makannya dalam bentuk roti gandum atau roti sya'ir. Wa yajibu in at'amahum hintatan. Tidak wajib untuk diberi lauk pauk kalau memberi makannya dalam bentuk biji. Itu apa? Mentah ya. Wa huwa qaulul Hanafiyah, dan ini pendapat Hanafiyah. Ulama bermadzhab Hanafi. Nah. Al-qaulu tsalits, pendapat ketiga, yalzamuhul idam. Wa huwa qaul ba'dul Malikiyah. Wajib untuk memberikan makanan dalam bentuk wajib untuk diberikan idam, diberikan lauk pauk. Dan ini pendapat ulama sebagian ulama Malikiyah. Wajib untuk diberikan lauk pauk, dan ini pendapat sebagian ulama Malikiyah. Pendapat keempat, yalzamuhu ma'a it'am idamun. Wajib bersamaan dengan memberi makanan juga memberikan idam. Memberikan lauk pauk. In kana yut'imu ahlahu bi idam. Kalau dia tuh biasa memberi makan keluarganya dengan lauk pauk. Wa huwa qaul Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam berpendapat kalau kebiasaanmu memberi makan keluargamu dengan lauk pauk, maka berikan orang lain juga dengan lauk pauk. Nah itu. Ya, kalau mau lebih jelasnya kita baca perkataan beliau dan kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan beliau ini. Ada di Majmu' Fatawa jilid 35 halaman 351. Bukan dulu. Majmu' Fatawa halaman 352 351 ya. Nah, beliau berkata di sini di jilid 35. Waqat tanazza'al ulama'u fil udumi. Udumi jamaknya idam. Hal huwa wajibun atau mustahab? Para ulama berselisih tentang lauk pauk. Apakah wajib atau mustahab? Alal qaulain. Ada dua pendapat. Kita apa? Ada yang wajib, ada yang mustahab. Ya. Jumhur apa pendapat jumhur tadi? Mengatakan mustahab. Pendapat jumhur. Nah. Ada dua pendapat. Wasahih. Pendapat yang sahih. Annahu ingkana yut'imu ahlahu bi udumin at'amal masakin. At'amal masakin bi udumin. Yang sahih, yaitu kalau dia biasa memberikan makan keluarganya dengan lauk pauk, maka memberi makan orang miskin, para orang miskin juga dengan lauk pauk. Wa in kana inama yut'imu bila udumin lam yakun lahu an yufaddilul masakin. Kalau dia biasa memberikan makan keluarganya tanpa lauk pauk, maka dia tidak perlu melebihkan orang-orang miskin daripada keluarganya. Nah, wa ingkana inama yut'imu bila udumin lam yakun lahu an yufaddilal masakina ala ahlihi bal yut'imul masakin min awsati ma yut'imuhu ahlahu. Kalau dia biasa memberi makanan tanpa lauk pauk, nah, maka tidak perlu mengutamakan orang-orang miskin dengan lauk pauk. Bahkan dia memberikan makan orang-orang miskin dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya. Nah, bisa jadi ternyata itu orang-orang yang miskin juga yang punya kewajiban untuk bayar fidyah ini. Ya, dia hanya makan roti dengan keluarganya tanpa lauk pauk. Maka yang keluarkan ya itu roti tanpa lauk pauk itu. Nah, jadi kembali kepada kebiasaan yang diberikan kepada keluarganya. Nah, barakallahu fikum. Itu kurang lebihnya 6 dari pembahasan tentang tata cara memberikan makanan untuk mengganti puasa. Semoga misalkan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kesalahan tolong diingatkan. Nah, semoga di lain waktu bisa direvisi. Nah, yang benar dari Allah SWT. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, maka dari diri saya dan setan. Allah berkas diri. Astagfirullahaladzim. Barakallahu fikum. Dan kita akhiri dengan berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menerima amal soleh kita yang kita lakukan dalam bulan-bulan puasa ini terkhusus dan juga di bulan-bulan yang lainnya. Dan kita sekarang di hari 30 dan di ujung-ujung hari ya. Nah, semoga Allah SWT menerima puasa kita, qiyamul lail kita, sholat kita, dan lain sebagainya. dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk selalu istiqomah, untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah taala selepas dari Ramadan. Nah, semoga Allah taala memperbaiki apa yang kurang dari kita. Nah, subhanallahi wa bihamdihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.